Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kita lanjut insyaallah pelajaran Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita masuk pada bab yang baru, qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah, bab al-istilqa. Bab duduk, tidur terlentang. Istilqa ini tidur terlentang. Qala an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini yang Allah telah meridainya. Ra'aituhu yakni Nabi alaihi salatu wassalam mustalqian. Saya melihat beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustalqian, berbaring terlentang. Tahu terlentang ya? Tahu sama? Berbaring menengadah ke langit. Namanya mustalqian. Ya. Wadhi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Sambil meletakkan wadhi'an atau dalam keadaan meletakkan ihda rijlaihi, salah satu kedua kakinya, 'ala al-ukhra, di atas kaki yang lainnya. Jadi tidur kakinya diangkat, satu taruh di atas, satu di bawah. Ya, kata siapa tadi? Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala. Seorang sahabat yang mulia. Nah, Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu beliau menyebutkan di sini ya tentang tidur Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Meletakkan kaki satu di atas, satu di bawah. Hukumnya boleh. Tidur terlentang, kakinya taruh di atas, satu di bawah. Ya, kalau bahasanya kita apa? Kakinya lipat begini toh? Ya. Kakinya taruh di atas, satu di bawah. Nah, para ulama menyebutkan bolehnya tidur seperti itu, kakinya ditaruh di atas, itu kalau tidak tersingkap auratnya. Dengan syarat tidak tersingkap aurat. Ya, auratnya lagi-lagi dari lutut sampai pusat. Kalau sampai tersingkap auratnya, maka hukumnya jangan. Celananya terlalu lebar. Kalau diangkat kakinya akan melorot sampai terlihat lututnya misalkan. Ini enggak boleh. Kalau diangkat kakinya seperti itu. Tapi kalau tidak, ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka apa? Hukumnya tidak mengapa. Hukumnya boleh. Karena di sana dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, Rasulullah SAW menyatakan la tadu' ihda rijlaika 'ala al-ukhra idza istalqaita. La tadu' ihda rijlaika. Kata Rasulullah SAW, jangan kamu meletakkan salah satu kakimu 'ala al-ukhra, di atas kaki satunya. Idza istalqaita, kalau engkau tidur terlentang. Hadisnya saya ya, hadis siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Dat Muslim. Kalau tadi hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu menunjukkan Rasulullah SAW pernah terbaring, terlentang, kakinya satu di atas, satu di bawah. Hadis Jabir radhiyallahu anhu sahih juga, riwayat Muslim, menyebutkan larangan la tawdha. Ya, jangan kau letakkan ihdari jelaik salah satu kakimu alal ukhra di atas kaki satunya idza stalqait. Kalau kamu duduk terlentang. Nah, kelihatannya ada pertentangan. Kelihatannya ada pertentangan. Satu melarang hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang satunya perbuatan Rasul alaihi salatu wasallam. Terus gimana cara menjamak? Dan kita tahu hadis kalau sahih enggak mungkin bertentangan. Ya. Hadis kalau sahih enggak mungkin bertentangan karena hadis tatkala dia sahih maka itu berarti wahyu dari si Allah Azza wa Jalla. Hadis kalau sahih berarti itu apa? Wahyu. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah, aku ini diberi Alkitab dan yang semisalnya, ya ini as-sunnah. Aku ini diberi wahyu Alkitab wa mithlahu ma'ah dan yang semisal Alkitab. Yang dimaksud semisal Alkitab sini apa? Sunnah. Ma'ahu bersamaan. Jadi Alkitab dengan as-sunnah itu wahyu dari si Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada hadis yang sahih enggak mungkin bertentang. Tidak mungkin bertentang. Nah, bisa dijamak, bisa dikompromikan. Nanti ini dibahas di pelajaran usul min ilmu usul ya. Pelajaran usul. Bahwasannya apa? Ketika kita meyakini hadis yang sahih, itu juga wahyu dari si Allah. Dan hadis yang sahih itu tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Ya. Tidak bertentangan satu dengan yang lainnya. Termasuk di sini. Kita mendapati hadisnya kelihatannya bertentangan. Tapi yang roji enggak. Yang pertama hadis Abdullah bin Zaid. Radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah SAW tidur berbaring. Terlentang kakinya diangkat satunya di atas satu di bawah. Sementara hadis Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW melarang. Ya, jangan kamu meletakkan kakimu di atas, ya, kaki satunya ketika kamu terlentang. Nah, cara mengkompromikan para ulama, ya, kata Imam Nawawi rahimahullah misalkan, ya, beliau menyebutkan ahaditsun nahyi 'anil istilqa rafi'an ihdari jilaihi 'alal ukhra. Bahwasanya hadis-hadis yang melarang mengangkat satu kaki di atas satunya ketika tidur terlentang. Hadis-hadis yang melarang seperti hadis Jabir tadi dan yang lainnya. Karena hadisnya banyak, larangannya banyak. Mahmulatun ala halatin tazhar fiha al-auratu. Au syai'un minha. Hadis ini dipahami atau dibawa. Larangan ini dibawa ketika mengangkat kaki menimbulkan apa? Nampak auratnya atau sebagian aurat. Jadi kalau kakinya diangkat kemudian tersingkap auratnya ketika tidur terlentang maka hukumnya apa? Haram. Ya, hukumnya haram. Enggak boleh. Berdasarkan hadis-hadis yang melarang. Baik. Wa amma fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Fakana ala wajhin la yadhhar minha syai'. Itu dilakukan ketika tidak tampak auratnya. Ya, tidak tampak auratnya. Hadza la ba'sa bihi wa la karahata fihi. Ini enggak apa-apa, tidak dibenci. Ala hadhihi sifat dengan sifat semacam tadi. Paham ya? Jadi ini dijamak, dikompromikan. Ya. Dua hadis yang kelihatannya bertentangan. Barakallahu fikum. Sehingga hukumnya gimana? Kalau duduk berbaring setelah itu kakinya diangkat satu, hukumnya apa? Hah? Boleh apa enggak? Jawabannya dirinci. Kalau tidak tersingkap auratnya, hukumnya boh? Boleh. Kalau sampai tersingkap auratnya, lututnya kelihatan, ya, kakinya diangkat begini, paham ya? Nah, kalau diangkat begini, kemudian lututnya kelihatan, atau auratnya dari sana kelihatan, hukumnya enggak? Boleh. Karena di zaman para sahabat, mereka ini hidupnya begitu sederhana. Kadang mereka pakai baju, ya, itu dalam keadaan sangat terbatas. Sehingga ketika diangkat begini, ada sebagian para sahabat kalau diangkat begini terlihat auratnya. Kenapa? Karena terbatas pakaian di dalamnya. Ya, subhanallah. Begitu sederhana kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW memberikan bimbingan. Ya, kalau sampai tersingkap aurat, jangan. Kalau tidak tersingkap aurat, maka enggak apa-apa. Baik ya. Jadi hukum asalnya duduk, telentang boleh. Selama aurat tidak tersingkap. Lah, gimana kalau diangkatnya lebih tinggi lagi? Kalau tadi begini ya. Karena ini kalian ya, ketika tinggal di pesantren. Diangkat begini. Gimana kalau diangkatnya begini lagi? Yang satu begini, yang satu begini. Sehingga terlihat auratnya. Lebih enggak boleh lagi. Ya, diangkat lebih atas lagi sehingga kalian punya sirwal kan kadang agak longgar ya. Kadang sudah tak turun. Terlihat auratnya. Ya, maka ini di sini ada adab. Bimbingan ada buat kita semuanya untuk tidak apa? Berbaring, terlentang sampai mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Ada sebagian tidur kakinya taruh di tembok. Ya enggak? Taruh di tembok. Setelah itu apa? Terlihat lututnya. Ya, maka ini adab yang dilarang. Enggak boleh para kelompok. Tapi ya, sekarang kita lanjut di hadis sesudahnya atau di bab sesudahnya. Qala al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari rahimahullah bab ad-dajjati ala wajhi. Bab berbaring wajahnya ada di bawah. Kalau tadi mustalqian, terlentang wajahnya melihat ke atas, sekarang berbaring wajahnya melihat ke bawah. Ya, tidur menghadap ke bawah. Kalau tadi tidur menghadap ke atas. Qala rahimahullah an Tikhfata al-Ghifari radhiyallahu anhu. Annahu kana min ashabi Suffah. Dari Tikhfah ya, Al-Ghifari yang Allah telah meridainya. Bahwasanya beliau ini termasuk ahli Suffah. Apa itu ahli Suffah? Ya, para sahabat Rasul SAW yang ketika ya, masuk Islam atau hijrah enggak memiliki apa-apa sehingga mereka cuma tinggal di emperan masjid Nabi SAW. Ya, mereka enggak punya apa-apa, mereka enggak memiliki rumah, enggak memiliki harta, sehingga mereka waktu itu masih hidupnya begitu kesusahan. Qala baina ana naimun fil masjid, ketika aku tidur di masjid. Ya, kata Tikhfah radhiyallahu anhu, tatkala aku tidur di masjid min akhiril lail, di akhir malam. Jadi tidur di masjid hukumnya enggak apa-apa. Ya, ahli Suffah dulu tidur di masjid. Ya, tidur di masjid. Nah, ketika akhir malam atani adin. Tiba-tiba ada yang datang kepadaku. Ada yang datang kepadaku. Wa ana naimun ala batni. Dalam keadaan aku tidur di atas perutku. Tidur di atas apa? Perutku. Maksudnya gimana? Telungkup. Bahasa pasanya apa? Bapalaka. Ya, kalau tadi barika ya. Nah, ini telungkup. Bahasa Indonesia tidur telungkup. Ya, tengkurap bahasa Jawa. Nah, tidurnya tengkurap begini. Terus gimana? Tiba-tiba didatangi di akhir malam, dibangunkan oleh Rasulullah SAW. Karena diperintahkan untuk sholatul lail. Dibangunkan di penghujung malam. Berarti menjelang subuh. Dikit lagi sudah mau sholat subuh. Bangun, bangun, bangun, bangun. Persiapan sholat witir. Ya. Nah ketika itu, Tihfar radhiyallahu anhu tidurnya tengkurap. Telungkup. Ya. Faharrokani birijlihi. Lalu Rasulullah SAW menggerakkan aku dengan kakinya. Ya. Faqala kum. Bangun, bangun. Hadhihi daj'atun yubghidhuhallahu. Bangun. Bangun, bangun. Ini cara tidur yang Allah murkai. Ini cara tidur yang Allah benci. Ya, dari sini kita tahu Allah memiliki sifat al-bugh. Memiliki sifat apa? Benci. Ya, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya sifat bencinya Allah. Enggak sama dengan bencinya manusia. Bencinya makhluk, enggak sama. Kita tetapkan apa adanya. Kita enggak serupakan dengan makhluknya. Ya. Tayyib. Bahwasanya apa? Tidak serupa dengan bencinya makhluk. Nah, salah satu yang Allah benci adalah perbuatan tidur tengkurap. Ya, kata Rasulullah SAW, hadhihi dhaj'ah yubghiduha Allah. Ini tidur yang Allah benci. Farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kepalaku. Siapa ini? Ya, fa'idhan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala ra'si. Tiba-tiba ya, ternyata itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lagi berdiri di samping kepalaku. Ya, dari sini hukumnya tidak mengapa. Ya, berdiri di samping kepala seorang ketika membangunkan. Bangun, bangun, bangun. Ya, di sini Rasulullah SAW membangunkan pakai kaki. Ya, pakai apa? Kaki. Baik, setelah itu apa? Beliau mengingatkan, menegur. Cara tidur yang benar jangan seperti itu. Jangan tengkurap. Jangan telungkup tidurnya. Karena itu tidur yang Allah murkai. Ya, jadi tidur yang bagus gimana? Terlentang. Ya, atau yang lebih bagus lagi kalau pas mau tidur berbaring di pinggang kanan menghadap kiblat. Ya, kemudian berdoa seperti doa yang kalian sudah hafal. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya. Dan seterusnya. Ya, sambil berbaring di pinggang kanan sampai itu dibaca yang terakhir. Ya, jangan dengan pinggang kiri. Kenapa kalau pinggang kiri? Kalau pinggang kiri, ya kata para ulama, jantung itu letaknya di sebelah kiri. Kalau kamu berbaring di pinggang kiri, jantungnya ditindis. Ini salah satu hikmahnya aja sih. Jantungnya ditindis. Sebenarnya jantung itu butuh bergerak. Dek, dek. Gitu ya. Ayo. Jadi kalau berbaring, mau tidur, pinggang kanan. Menghadap kiblat. Ambil berdoa. Tapi kalau udah tengah malam, ya sudah. Kalian boleh terlentang, boleh miring kiri. Mana yang lebih nyaman. Ya, tapi di awal seperti itu. Kalau memang bisa, seperti itu. Taib ya. Kemudian kalian, atau kita disunnahkan kalau tidur, ya, telentang. Kemudian kalau ternyata mau tengkurap, ya, kalau bisa jangan. Kecuali kata Syekh bin Basri rahimahullah, kecuali kalau apa namanya, ada sakit. Ya, ada bisulan di mana? Di pantatnya atau di punggungnya. Ya, maka apa? Gak bisa tidur, telentang. Tidurnya tengkurap. Hukumnya gimana? Ya sudah, gak apa-apa. Ya. Tapi kalau sehat-sehat, jangan tidurnya tengkurap. Kalau sehat-sehat, jangan tidur tengkurap. Kenapa? Ya, dhaj'atun yubghiduhallah. Cara tidur yang Allah murkai. Ya, dalam riwayat yang lainnya, innaha dhaj'atu ahlin nar. Sesungguhnya itu adalah cara berbaringnya penduduk neraka. Alhamdulillah. Cara berbaringnya penduduk neraka. Sehingga para ulama menyebutkan hukumnya dibenci. Paling sedikitnya makruh. Ya, ada yang menyatakan hukumnya haram. Karena sampai dikatakan doji'atu ahli nar. Ya, cara berbaringnya penduduk neraka. Nah, ya, jadi usahakan tidurnya jangan seperti itu. Jangan tengkurap. Tapi telentang. Ya, telentang pun dijaga. Kalau jangan sampai auratnya terlihat. Tapi ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Bismillah, kita lanjut di waktu yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammad alaihi wa sallam. Amin. Allahumma sallam.